harus tabah menerimanya. Biarpun sampai di akhir nanti, hanya doa yang dapat ku panjatkan agar hidupku nantikan bahagia. Oh Tuhan, mengapa harus terjadi rintangan hidup yang ku alami? Semua ini hanya datang darimu. Ku rela diriku menerima. Bahagia. Oh Tuhan, mengapa harus terjadi rintangan hidup yang ku alami? Semua ini hanya datang Aku dengannya. peristiwa menimpa diri. Terasa hancur pedih. Baru ini ku alami. Aku sangat sayang padanya. Apa daya cinta tersita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Sita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Sahabat. kita dulu pernah bersahabat, pernah badan hidup terasa mati. setiap hari. Kemana aku mencari? Oh, duhai Kesuma, kini kau jauh di mata. setiap hari. Kemana aku mencari? Oh, duhai Kesuma, kini kau jauh di mata. Apabila aku mencintaimu, terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihmu tak sama. Sayang, biarkanlah diriku sendiri, dan aku selalu menyertaimu. Semoga kau berbuah bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah apakah